dan kemudian setelah saya pertimbangkan dengan sebaik-baiknya, di samping juga melihat akibat daripada beredarnya kaset yang demikian apa yang semacam itu di kalangan salafiyin dan salafiyat, sehingga saya melihat berbagai tindakan-tindakan, berbagai akhlak yang melanggar daripada ketentuan sunnah sahihah. Kemudian setelah saya pelajari isi kaset tersebut, maka saya akhirnya berazam untuk membantah secara khusus isi kaset tersebut demi untuk memberikan peringatan dan nasihat kepada salafiyin dan salafiyat agar bersikap adil dalam memandang permasalahan dan bersikap secara ilmiah, tidak ikut-ikutan di dalam memahami permasalahan. Sebagaimana yang kita ketahui, munculnya kaset itu setelah adanya pertemuan muntilan sebagaimana yang saya sebut tadi, dan saya mendengar dari beberapa ustaz dan ikhwan salafiyin bahwa pertemuan muntilan itu adalah digagas setelah adanya tausiah yang saya berikan, tausiah pertama berkenaan dengan keputusan kita para asatidz salafiyin untuk membubarkan forum komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Laskar Jihad Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Isi tausiah yang saya sampaikan itu sesungguhnya adalah merupakan keterangan tentang kesepakatan-kesepakatan kita Dewan Pembina Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah waktu itu untuk membubarkan forum tersebut dan Laskar Jihad secara keseluruhan. Isi kaset tersebut, isi tausiah tersebut adalah untuk menerangkan alasan-alasan pembubaran itu dipandang dari manhaj sahih dan dipandang dari syariah Islamiyah, di mana kita memang semestinya dan seharusnya membubarkan organisasi atau pembina jihad tersebut. Kemudian saya tegaskan di dalam tausiah itu bahwa sejak hari ini dengan keputusan tersebut, maka gugurlah imaratul jihad, yaitu hubungan antara saya dengan salafiyin tidaklah hubungan antara amir dengan makmur, tetapi hubungan saya dengan salafiyin adalah hubungan antara guru dengan murid-muridnya. Ini yang pertama. Yang kedua, daripada isi tausiah tersebut ialah keterangan saya tentang kesepakatan segenap tim anggota tim 11 atau tim 12 daripada Dewan Pembina yang membuat keputusan atau yang diserai untuk membuat keputusan oleh Dewan Pembina seluruhnya untuk menyatakan pembubaran Tanzim Jihad ini, di mana disepakati pula oleh anggota tim 12 tersebut yang melakukan pertemuan di rumah saya Bebolan, ialah bahwa kita semua masih tetap sepakat bahwa Nusratul Muslimin kewajibannya tidaklah gugur dengan pembubaran Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah. Kemudian saya terangkan dalam tausiah itu, saya ingatkan bahwa jihad fi sabilillah dalam bentuk Nusratul Muslimin adalah amalan yang tertinggi, dan saya gambarkan betapa keadaan kaum muslimin masih dalam keadaan membutuhkan pembelaan dari saudaranya menghadapi ancaman-ancaman Nasara. Kemudian saya gambarkan dalam tausiah itu bahwa silakan bagi mereka yang menginginkan pulang ke rumahnya meninggalkan jabhah, dipersilahkan kemudian hendaknya kembali berupaya untuk membekali diri dengan ilmu, meningkatkan ketakwaannya, dan kalau suatu saat ketika ketakwaan itu telah meningkat tinggi, kemudian berpikir untuk kembali ke Ardur Ribab, maka dipersilahkan pula untuk bergabung dengan sebagian saudara-saudaranya yang masih tetap ingin tinggal di Ardur Ribab, di mana di Ardur Ribab itu tinggal di Ardur Ribab dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah lebih utama daripada tinggal di Haramain. Masih dalam pandangan ini, saya menganggap dan saya meyakini berkenaan dengan tidak gugurnya kewajiban nusrah jihad di dalam langkah Nusratul Muslimin itu, maka tetap saya menganjurkan dan menerangkan keutamaannya untuk tinggal di Ardur Ribab, dan itu adalah sesungguhnya prinsip yang telah disepakati bersama. Tetapi sangat disayangkan keterangan saya yang demikian itu ternyata dianggap melecehkan para asatidah yang lain, di mana dianggap oleh mereka bahwa keterangan saya itu berarti meremehkan sikap atau tidak yang lain yang menganjurkan pemulangan laskar dari Ardhul Jihad. Dan saya baru tahu setelah adanya laporan beberapa orang yang saya percaya tentang hal ini. Kemudian dalam rangka ketersinggungannya itulah mereka para sebagian asatidzah itu membuat satu kesimpulan bahwa Ja'far Umar Talib ternyata masih saja tidak mau rujuk dari berbagai kesalahan-kesalahan yang terjadi yang sesungguhnya telah dinyatakan oleh Ja'far untuk rujuk daripadanya. Kesimpulan Ja'far ini diambil dalam suasana ketersinggungan dengan tausiah yang saya berikan tadi. Dengan kesimpulan tersebut, maka sebagian asatidzah itu membuat daftar kesalahan Ja'far Umar Talib untuk kemudian kesalahan itu dikirimkan kepada para masyayikh dengan harapan agar para masyayikh mentahdir Ja'far dan demikian itulah yang terucap dari mulut-mulut mereka. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian masih dalam kondisi itu pula, akhirnya Luqman bin Abdul membuat ceramah di depan Ikhwan Salafiyin di Yogyakarta, di Jalan Magelang, di tempat bekas kantor DPW FKAWJ Yogyakarta. Di dalam kaset itu yang perlu saya dudukkan permasalahannya ialah menyangkut permasalahan pemahaman, bahkan juga menyangkut permasalahan manhaj, dan yang ketiga adalah menyangkut permasalahan akhlak. Perinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, Luqman bin Abdul hadanallahu wa iyyah menerangkan di dalam mukaddimah pidatonya itu tentang makna taqwallah. Kata dia, saya nukilkan di sini, dan takwa yang paling tinggi adalah ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ikhwan salafiyin dan akhwat salafiyat, a'azzakumullah, kalau definisi ini tidak dalam rangka membantah tausiah yang saya berikan tentang permasalahan tentang dua permasalahan yang saya sebut tadi, yaitu pembubaran, alasan-alasan pembubaran FKWJ dan Laskar Jihad. Dan yang kedua ialah tentang permasalahan keutamaan tetap tinggal di Ardhul Ribat, berjihad di sana dalam Nusratul Muslimin. Kalau tidaklah dalam rangka ini, maka definisi tentang takwa yang demikian ini tidaklah menjadi permasalahan apa-apa. Tetapi kalau dalam rangka itu, dalam rangka membantah tausiah saya itu, maka ini perlu didudukkan permasalahannya. Sebab ketika dalam perdebatan apakah jihad di Ardhul Ribat dalam Nusratul Muslimin itu, apakah itu yang lebih utama sambil talabul ilmi di sana, sambil terus-menerus melakukan amalan-amalan ibadah yang wajib maupun yang nawafil, sambil menyibukkan diri dengan zikrullah, sambil menyibukkan diri dengan murajaah ilmu, maka definisi ini harus didudukkan. Kita lihat keterangan para a'immah tentang taqwallah, antara lain dalam tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Imran ayat 102, tentang surat Al-Imran ayat ke-102, Ibnu Katsir menukil riwayat dari Al-Imam At-Tabari dengan sanadnya dari Ali bin Talhah, dari Ibn Abbas, tentang makna firman Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata Ibn Abbas, lam tuntah, ayat ini belumlah mansuh, belumlah dihapus. Walakin haqqa tuqatihi ayyujahidu fi sabilihi haqqa jihadihi wala ta'khudhum fillahi lawmata la'in wa yaqumu bilqisti walau ala anfusihim wa abaihim wa abnaihim. Bahwa takwa dengan sebenar-benar takwa itu maknanya ialah bila orang berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad dan tidak mempengaruhi mereka ketika berjalan di jalan Allah itu cercaan si pencerca, juga taqwallah haqqa tuqatih itu maknanya ialah menegakkan keadilan walaupun terhadap diri sendiri atau terhadap bapak-bapaknya atau terhadap anak-anaknya. Ini makna taqwa haqqa tuqatih. Coba kita lihat lagi keterangan dari Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradatul Quran. Beliau rahimahullah menyatakan, At-taqwa fi ta'arufi syar'i hifdun nafsi amma yu'tham wa dhalika bitarkil mahduri wa yatimmu dhalika bitarki ba'dil mubahati. Bahwa takwa itu dalam definisi syariah ialah memelihara diri dari apa-apa yang dianggap sebagai perbuatan dosa, yaitu dengan meninggalkan segala yang dilarang, dan akan sempurna ketakwaan itu ialah dengan meninggalkan perkara-perkara, sebagian perkara-perkara mubah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat faman ittaqa an syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Bahwa yang halal itu adalah perkara yang jelas terang, dan yang haram itu juga telah jelas. Tetapi ada juga sesuatu yang tersamar di antara halal dan haram itu, di mana yang tersamar di antara keduanya itu dinamakan syubhat. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, yang tersamar di antara halal dan haram itu, walaupun mubah, tetapi menjaga diri daripadanya, meninggalkannya, maka sungguh dia telah menjaga dirinya, menjaga agamanya dan kehormatannya. Itu adalah ketakwaan yang sempurna sampai pada tingkat meninggalkan sebagian perkara mubah yang dikhawatirkan akan terjerumus dengannya kepada perkara haram. Coba kita lihat dalam keterangan-keterangan tersebut bahwa yang dinukil oleh Ibn Abbas dan juga dinukil oleh Ar-Raghib Al-Asfahani bahwa ketakwaan yang tertinggi itu ialah dalam bentuk amalan yang tertinggi berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, menegakkan keadilan terhadap diri dan kepada yang lainnya. Sebagaimana pula yang dinukil oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, menjaga diri dari kemaksiatan dengan bahkan meninggalkan sebagian perkara mubah. Maka di dalam hal menuntut ilmu, ilmu kitabullah dan sunnah rasulnya, ketika orang menuntut ilmu kitabullah dan sunnah rasulnya, mengantarkan dia kepada amalan-amalan yang tertinggi tersebut, itu adalah ketakwaan yang tertinggi. Tetapi menuntut ilmu kitabullah dan sunnah rasulnya justru menghalangi dia dari amalan-amalan yang tertinggi itu, bahkan menjauhkan dia daripadanya, karena sebab-sebab yang ada, penyakit-penyakit yang ada di hatinya, maka tentu yang demikian tidaklah dalam kategori takwa yang tertinggi. Ini harus didudukkan demikian dalam rangka jangan sampai pengertian definisi yang diambil oleh Luqman bin Abdul tersebut menjurus kepada satu kesimpulan yang salah, pandangan yang salah tentang duduk di ardhur ribat dalam menyibukkan diri dengan talabul ilmi, dengan ibadat, dengan zikir-zikir, murajaat al-ilm, dan sebagainya, serta nusratul muslimin dan dakwah ila kitabillah dan sunnah rasulnya, agar jangan mengarah kepada pengertian meremehkan perbuatan tersebut. Dan saya berharap mudah-mudahan Luqman Ba'abdu tidak mempunyai pengertian yang kesana. Yang kedua, yang juga harus didudukkan dalam hal keterangannya, di mana dia mengatakan dalam mukaddimah itu bahwa amal yang paling tinggi adalah thalabul ilmi, kathratul ibadah wan nawafil, memperbanyak ibadah dan amalan-amalan sunnah, kathratu zikrillah, memperbanyak zikir kepada